Ayah usul halaman 20 sikuring di wujubil wajibi filasahi sababan kana au syartan is laulam yajib la jaza tarkul wajibil mutawakifi alaihi wakila la yajibu bi wujubihi lianna dalla alal wajibi sakitun anhu wakila yajibu ingkana sababan kanari lil ihraqi bikhilafi syarti kaludu'i lis salati liana sababa syaddu irtibatan bil musabbabi minas syarti bil masyruti wakila yajibu ingkana syartan syar'iyan kaludu'i lis salati la aqliyan katarki disil wajibi wala adiyan ka usli juz'in min ar-ra'si bi usli al-wajhi wala in kana sababan syar'iyan ka silatil i'taqi lahu aw aqliyan kan nadri lil ilmi indal imami wa ghairi aw adiyan ka hazir raqabati lil qatli is la wujuda limasrutihi aqlan aw adatan wala limusabbabihi mutlaqan bidunihi wala yaksuduhuma syari'u bitalabi bi khilafi syarti syar'i fa innahu law la i'tibara syar'i la wujida masrutuhu bidunihi wa kharaja bil maqduri ghairu ka qudratillah wa iradatuhu wa iradatihi izil ityanu bil fi'li yatawaqafu 'alayhima wa huma ghairu maqduraini lil mukallafi wabil mutlaqil mukayyadu wujubuhu bima yatawakafu alaihi kazakati wujubuha mutawakifun ala milkin nisabi fala yajibu tafsiluhu fal mutlaqu mala yakunu mukayyadan bima yatawakafu alaihi wujuduhu wa ingkana mukayadan bighairi qawlihi ta'ala aqimis sholata li duluki syamsi fa inna wujubaha mukayadun biduluki la biludu'i wa tawajuhi lil kiblati wa nahwihima bermula buat yang makdur bagi mukallaf buat alladhi yang tidak diperdapatkan akan buat wajib yang mutlak kecuali dengan nyabut itu wajib. Biwujubil wajibi dengan wajib dengan wujub buat wajib. Jadi yang mahal khilaf inan mbak biwujubil wajibi. Jadi malaya timunya buat yang han tak perdapatkan buat wajib kecuali dengan buatnya. Nyan buat nyan pun wajib. Nyan menyohnan hana khilaf. Yang khilaf, yang mahal khilaf, biwujubil wajibi. Wajib buat nyan dengan wujub buat wajib. You know, sang saban ibarat, amrun bisalah, amrun bima layatimul wajib salah illa bihi. Yang kena pegang hana berhajat kepada amar yang lain. Sebab menyo karena amar yang lain, nyan hana khilaf li ke wajib buat nyan. Yang mahal pegah ke syarat atau ke sebab hana dalil yang khusus yang tunjuk kepada wajib. Tetapi jihnyan adalah syarat ataupun sebab untuk menghasilkan buat yang hukum diwajib. Ya, dengan diperintahkan buatnya, maka perintahnya naju jid ke amar jid ke malayatimu. Ini yang mahal khilaf. Jadi wajib di biujubil wajibi kan dengan dalil yang lain. Kata pada pendapat asah. Jadi yang wajib mukabil asah itu hana wajib dengannya. Hana wajib biujubil wajibi, tetapi wajib di dengan dalil yang lain. Sababan kana osyartan, sebab na ianya buat ataupun syarat. Jadi buat yang tawakuh wajib ada buatnya mana, adakala jinnya sebab, adakala syarat. Sebab yang layu jadu han diperdapatkan buat wajib kecuali dengannya dua lagi. Adakala jinnya sebab untuk menghasilkan buat wajib, adapun jinnya syarat untuk menghasilkan buat wajib. Yang mana duanya anda perdapatkan musabab dengan hana sebab, dan hana anda perdapatkan masrut dengan hana syarat. Bahkan wajib dengan wujub wajib is laulam yajib la jaza tarkul wajibil mutawakifi ali. Karena tada gedi hana wajib. Ai wajib dengan amar yang lain ni kan menyona amar yang lain. Mihana kan kahana yu timbulan ni. Jadi menyohan wajib dengan wujub buat wajib, la jaza tarkul wajibi, ni saya sungguh haruslah tinggal buat wajib yang tawakuf ianya wajib di atasnya buat. You know, buat wajib sidhana menyohana atranya, sedangkan atranya juga ada hana ada buat. Jadi hana bubut adanya membawaki kepada hana buat wajib. Adanya menjadi syarat. Jadi menyohana syarat membawaki kepada hana masrut. Jadi watajid hana bubut syarat yang melalimi kepada hana masrut sama dengan buat wajib no jid ada hana. Jadi kahana jadi wajib leh kanya. Sedangkan masrutnya natra wajib. Hanjihan berpubut, hanjihan buna. Sedangkan naji tawakuf dia disyarat. Sama dengan odadakun hanjihan buna masrut. Nyihina naju kai kandung hanjihan buna ngengen syarat. Kak kan? Wakila layajibu biujubihi. Kunki hana wajib ianya syarat, ianya buat dengan wujubnya buat wajib. Layajibu biwujubi, dengan wajib put wajib hana melazimi kepada wajib maya tawakaf wali sebab ataupun syarat. Bahkan lianat dalal lal wajibi sakitun anhu, karena sesungguh dali yang itunya ianya dali dia tuh put wajib itu diam ianya dalil daripadanya maya tawakafu, maya tawakaf wali. Sebab dalil hana menunjuki kenan yang iu semayang sagai. Hana itu nyoli dalil semayang kepada iu tahara. Jadi maka hanjut, maka han wajib tahara dengan sebab kewajib semayang. Makanya kan kepunafi wajib tahara min asli kan? Kepunafi wajib tahara dengan dalil yang mewajibkan solat. Kalau kenyan biujubil wajibi. Bahkan han wajib dengan dalilnya. Han dapat faham dengan dalilnya. Yang sakitun an. Bak dali ke wajib sembahyang. Han dapat faham ke wajib tahara. Apa saya wajib dengan dalilnya. Kak. Sakitun. Sakitun ngakui. Tapi jih mana. Jadi kan dengan dalalah, kan dengan dalalah yang wadiyah juga mesti mutawakkah. Sebab yang akliyah ji, rotitnya kan dengan akliyah sejak mana. Sebab han mungkin tak wajib nian mendeng, mai tawakkafu han ada wajib. Ianya yang sakitun, sakitun dari yang mufhum makna. Emang hilah mentang le mukabil wateka sakitun hana hana le gegalan dalalah yang lain sehingga kedalinya menghajar kepada dali yang lain ayu benanah lain le asah sakitun melalui dalalah wadiyah nah mentang dalalah yang akliyah kon dari diri lapayan terhormat dari gepu wajib buatnya pada gepu wajib sabah-sabah buat menyuhana gepu wajib mai tawakafu alih hana arti gepu wajib buatnya rab mai tawakafu alih jid hana ada buat yang melalimi kepada buatnya bihana buati buatnya jid wajib buat jadi kendari dalalah wadiyah dalil yang sakitun itu nya renan baguinya sakitun tapi udah kata sakitun gangganya mendang nakalan jadi sakitun yang wadiyah hana menafikan mendangna yang akliyah ji jadi hana mengajar kepada dalil yang lain ada kedina ini lagi dalil masalah dua yang itu menguatkan mentang dekat-dekat dalil yang kanahinan ataupun untuk tak tupu asagai yang bahawa uduknya berarti jika syarat pada syarat ramihana yang menunjuki kepada tawakuf salah dari atas uduk kahana tak tupu namanya syarat bagi salah banyak syarat syar'i jadi syarat syar'i tawakuf tupu je daripada janib syarat tidak saja benar dalil yang menunjuki bahwa paharahnya jadi syarat bagi sembahyang walaupun hanya ditunjuk kepada wajib pada dalilnya illa salata liman la paharata yang menang itu juga ini yang menunjuki kepada tawakuf salah dia itu paharah jadi menyenang hukum paharah wajib yang menang mantang kait tunjuk bahwa yang syarat yang kasih yang kaji ada juga mengendali wajib semayang jid gerali cid untuk wajib pahara wakila yajibu ingkana sababan kunki wajib ia nyabut jika na ia nyabut itu sebab lagi apui je ke sebab bagi ihra dengan sebalik syarat lagi uduk bagi sembahyang jadi lebih pendapatnya itu berbeda antara syarat dengan sebab jadi fi'lul makdurnya yang kalau diatuh wadah ketakmim sababan au syarban jadi diatuh saban manua karena bandua-duanya maya tawakafu alaihi wajib menyehina kebeda hukum walau bandua-duanya maya tawakafu tapi menye sebab nyanya wajib tapi menye syarat ana alasan liana sebab asyad irtibatan bil musabbab mina syarat bil masyrut karena sesungguh sebab itu lebih berat nisbah irtibat hubungan dengan musabbab terbanding daripada syarat dengan masyrut sebab menyebab jih yang menghasilkan musabab menyesyaratkan kanjih yang menghasilkan masrut teman hana masrut menyehana jih tapi kanjih perubiat yang menan di antara tutung apui yang sebab tutung adalah tepeh apui dengan benda syarat bendanya betul. Jadi lebih berfungsi tepeh. Karena odeka depeh beruji itu menyaji beno alu depeh bube nyanyi syarat itu syarat kudu. Jadi tuanya kunci yang berutung. Yang berutung mana yang apui? Yang berutung apui? Cuman bube, iya betul. Jadi lebih berat hubungan sebab dengan musabab daripada hubungan syarat dengan masyrut. Hingga menyebab dengan musabab nyenyo. Kewajib musabab nyen kewajib dengan sebab. Tapi kewajib masyrut hanya kewajib bagi syarat. Wakilah wajibu ingkana syaratan syar'ian. Kenki wajib ia nyabut, jikana ia nyabut itu syarat syar'i. Menyesyarat syarat syar'i wajib. Lagi contoh, wudu bagi sembahyang. Yang diperintahkan sembahyang, yang jid keperintah jid bagi wudu. Karena wudu jid kesyarat bagi sembahyang pada syarat. La aklian hana wajib menyesyarat yang akli. Lagi tinggai dit wajib. Tinggai dit wajib. Untuk menghasilkan bud wajib. Nyen syarat akli. Nyen hana wajib. Wala adian dan hana wajib. Lah punya syarat adi. Lagi rah satu juzuk daripada ule. Dengan kewajib rah muka. Sebab ini menurut adat. Han mungkin sempurna darah muka. Menyahana darah sabu juzuk daripada ule. Tapi ini adatan. Menyayangkan adatan tak garih haju tak garih le batas muka habis kena tu. Tapi menyayangkan adatan han rata kena menyayangkan tak perlewat kepada batas sabah juzuk daripada uleh. Jadi yang wajib menyayangkan syarat syar'i, syarat akli dan syarat adi hana wajib. Walau dah hana wajib lem jika ada itu sebab syar'i. Ini sebab, walaupun sebab syar'i hana wajib. Toh yang sebab syar'i lagi sirat nyata baginya nyata. Yang gayu kumerdeka. Kun lafai nyata. Yang adalah sebab untuk menghasilkan merdeka. Yang sebabnya nak tak pegat di syarat. Yang hana wajib. Curah dia kenyan. Kewajib nyetak mengkaji baga farad. Yang nyetaknya tawakuh dia tuh na lafai. Yang lafai yang hana wajib. Jadi kan watai kewajib nyetak. Ka kewajib dengan lafai nyetak yang hana. Karena yang menunggu sebab syar'i. Itu yang dasar pendapatnya kan? Yang dengan berbeda-beda akan wajib mandum. Ini dah tu wajib sebab. Ini dasar pendapat asah, ma'adawa kafunya wajib. Adapun sebab akli hana wajib si. Lagi nabar bagi ilmi. Yang wajib ilmi. Nabar adalah sebab akli untuk menghasilkan ilmi. Ini hana wajib nabar. Yang wajib ilmi. Indal imami wa ghairih diisi imam dan lainnya imam. Adapun sebab adi hana wajib sih ka hazir raqabati lil qatli lagi koh takwa bagi poh urungnya wajib poh yang sebab yang menghasilkan qatlun koh takwa nyen menanjin adi kan karena najara lain de nyen atrempo hana wajib. Isla wujuda lima syurutihi aklan au adatan wala limsababihi mutlakan bidunihi. Karena karena apakah hana wajib? Karena hana jenis wujud bagi masyurutnya masyrut yang akli ataupun masyrut yang adi, dan hana wujud bagi musabbabnya mutlak syar'i akli atau adi bidunhi, dengan hanyanya syarat ataupun sebab. Maka bidunhi pu bidunima bidunhi benar is la wujuda lima syurutihi aklan atau adatan wala wujuda li musabbabihi mutlakan bidunhi. Dengan hanyanya pun syarat apa, sebab apa, beda jumlah. Hah? Oh, tiap-tiap. Dengan hanyanya tiap-tiap syarat dan sebab, beda jumlah. Jumlah kedua, tak buat dalam tasniah. Ya, oh, ada jumlah. Pala yang sudu humas syarat. Ini kaki jumlah, dua apa. Maka hanal kasat akan keduanya sebab dan syarat oleh syarik dengan talab. Jadi si haitim na masrut ni hana atranyan. Jadi katanya hana perlu ayu. Ti wate amrun bil fi'li, amrun bil wajib ya. Yang hana hana roh hoju memerintahkan buat buat lain yang tawakuf buat wajib atunya. Karena di hanam kina ini hana tanyaan pah dayu wari. Kemudian ini guna buka. Ini mihana mihana lapai yang tak nyat nyat tak jika hati. Wah ayu wari, bukan hantar ayu mereka. Ya dah, bikin geroy. Ini yang payah tayu wak. Menyohan atibut mihana terayan. Ini mana? Rahasi mana? Ya, ya, sebab itu yang kepubek yang nak kepudu biat sabah kan sebab syar'i una syarat syar'i yang naik biat sabah yang wajib kan. Menyo hana ale. Menyo sebab walaupun syar'i hana ruh dalam perintah. Karena tid hana musabab ji walaupun sebab musabab syar'i nya. Ina yang pegot lafai atak tukian atak tuka ke lafai nya tak ke syarat. Wade ke pegot syarat kan hana hana hasil merdeka menyekan dengan lafainya. Jadi walaupun syarak yang begot, tapi karena han hasil buat, han wujud buat menyuhana adranyan, jadi le syarak hana perlele ke kasat ya perintahkan buat adranyan. Jadi yang perle buat wajib lega yang perle yuwa. Makanya wate yuwa buatnya nyuhana kerlele ke buat ji. Maka hana kasat akan keduanya oleh syarak dengan talab. Dengan sebalik syarak syar'i. Maka sesungguhnya syarak syar'i, jikalau kan iktibar syarak, menyekon ke iktibar artinya sebagai syarat le syarat, sungguh diperdapatkan akan masyruknya dengan hanya syarat. Yang kejirnya payah ke pero. Yang kejir ada ke yubut mekerling kenan. Jina udu wajib ke syarat bagi semayang, yang ada ke pegawai le syarat. Mereka singkira hana ke pegawai le syarat, udu ke syarat bagi semayang, sungguh na semayang dengan hana udu. Makanya payah wadah ke yubut semayang, ini payah menggerling kenan. Sebabnya tak kiyu. Ya, menan. Kejutnya yang kepada biar tak bawah dati. Sebab walaupun yang syar'i yang menghasilkan buat yang katanya anaknya payah yulam. Sebab memang dengan dengan sebabnya baru hasil buat hasil musabab. Gepegat mandi syarat untuk memerdekakan nyo, ngelafainyo. lih kagepeget nyan ke sebab bagi nyatak, wadah geju nyatak, nyukang nyan gimana nyatak malam. Dia nak perlai kasat leh, nak leh kasat untuk you pubut sebab. Minyak syarat, nanti benda nak pubut mana? Semayang berhasil lih kalau nak dua. Pubut semayang ni benda dengan hanau dua. Jadi pubut hasil. Tapi karena kaki itibar leh syarat, baru kira semayang benau dua. Makanya yang banyak peruh kan. Pada kayu semayang yang seakan-akan mengeriling ke dua benau. Kah. Wa kharaja bil makdur ghairu, dan keluar dengan makdur selainnya makdur. Buna yang wajib pubut mayatawakafu yang makdur bagi mukallaf. Keluar hinan yang buat hana makdur. Contoh lagi kudrah Allah dan iradah Allah. Karena bermula berdatang dengan buat itu tawakuf di atas keduanya kudrah dan iradah Allah. Dan keduanya itu tidak makdur bagi mukallaf. Sama hana kudrah Allah yang tak luk buat danya, mana mungkin sanggup dah semayang. Mihana iradah Allah kedanya untuk buat semayang, mana mungkin dah semayang. Man ejek tak pegat, man benar kudrah Allah kedanya untuk buat semayang. Ya, nak makdur ke ke? Berat hal itu. Gimana? Kan jauh yang berat juga cok. Kau hangi cok mentang batai-batai ke hal ni, kita buat mentai leh. Apa yang lima salah juga contoh yang berat aja. Nak dia buat lawal je, nak lebih tahu dalam kan? Wabil mutlak al-mukayyad, dan keluar dengan mutlak oleh mukayyad buat yang dikaitkan wajibnya buat dengan maya tawakafu alih. Dia tu wajibul mutlaku kan, buat wajib yang mutlak. Keluarinan buat wajib yang wajib jih dikaitkan dengan maya tawakafu alih. Wajib jih dikaitkan dengan maya tawakafu alih. Jadi baru wajib menyona maya tawakafu alih. Bagian wajib haji menyona peng. Wajib jakut menyot milik insaf. Selain ya. Jadi manis tata'an buat haji dia. Yang ke wajib haji dikaitkan dengan maya tawakafu alih. Memang menyona peng dia hanya tajak. Itu wajib haji mentang. Hanam peng tu. Kau hasil saja. Hasil pembuat haji. Tapi memang wajib haji kau dikaitkan dengannya. Yang mereka dikaitkan dengan maya tawakafu alih. Yang maya tawakafu alihnya hanam wajib alih. Maksudnya dia tu kau wajib kan? Dia tu maya tawakafu alihil wajib. Wajib. Tapi mereka dikaitkan wujud dengan maya tawakafu alih. Maka maya tawakafu alihnya hanam alih wajib. Dan keluar dengan mutlak oleh al-muqayyad wujubuhu bima yatawakafu alih. Buat wajib yang dikaitkan wajibnya dengan ma yatawakafu alih. Lagi contoh zakat. Bermula wajibnya zakat itu tawakuf di atas milik nisab. Maka hana wajiblah kuhasilnya nisab. Baru wajib zakat menyandang atas miliki nisab. Yang menang kekait aju. Berarti mita harta sampai teruk nisab, ya hana wajib. Bakal kait. Walajibu, maka hana wajiblah tahsilnya nisab. Maka bermula mutlak. Maka bermula mutlak itu barang yang tidak ada ianya barang itu dikaitkan dengan barang yang tawakuf atasnya barang oleh wujudnya barang. Jadi yang pertama ini ma yatawakafu alaihi wujuduh, dikaitkan wujuboh di atasnya. Pewajib sesuatu, gepewajib sesuatu dikaitkan dengan barang yang tawakuf wujud. dua boh, ujud boh, ujub boh, ngambat boh, ngendai boh ilai. Jadi yang pertama ilai, ma ya tawakafu alaihi lujud, yang tak boh ilai ta'wil. Sesuatu yang tawakuf wujud buat wajib atau haji, wujud. Mana jipu hana terperdapatkan buatnya mihana adanya. Han terperdapatkan buat wajib mihana adanya, ini hana wujud. Kemudian wajib ini kekenan ke kait. Berarti dikaitkan wujubuhu. Dikaitkan wujubnya atuh ma ya tawakafu alaihi wujuduhu. Jadi ma ya tawakafu alaihi wujud dia kekait untuk wujud. Jadi baru wajib benai le ma ya tawakafu alaihi wujud. Mia buna kan tak benai dan ma ya tawakafu nya. Lagi wudu apa han sah semayang, hana semayang jom yang hana wudu. Jadi wudunya tak pegang dia katanya. Untuk menghasilkan semayang. Hana tak berdapatkan tutung, yang hana tak berdepeh ngapui. Yang giyub tutung, tak berdepeh ngapui ibu katanya. Jadi tak pukut maya tawakafu wujud untuk menghasilkan musabakih yang kagak wajib. Jadi you know, maya tawakafu alai wujud kekait untuk wujud. Berarti menyona maya tawakafu alai wujud maka wajib. Menyuhananya hana wajib. Ya hana bayar benar ada yang ada. Itu hana wajib cuma hana adanya. Yang mesti dikaitkan semayang dengan tahara baru wajib semayang. Berarti hana di semayang, hana wajib semayang, baik di semayang, hana wajib. Sebab dikaitkan dengan tahara mana? Wujud kah pasti kan? Wujud kah pasti? Wujud salah tawakuf di atas tahara. Bila dikaitkan wujud di atas tahara, berarti yang wajib semayang menyona tahara. Yang menyoka dikaitkan. Menyuka dikaitkan wujud di atas ma ya tawakafu alaihi wujud, maka ma ya tawakafu alaihi wujud hana wajib potegi wajib wajibnya. Dah. Tuh. Maka bermula mutlak itu barang yang tidak ada ianya barang itu dikaitkan dengan barang yang tawakuf. Dua buah barang kan saja barang. Fal mutlaku ma, ma yang barang yang buat wajib. Buat wajib yang tidak ada ianya buat wajib itu yang dikaitkan dengan ma. Ma yang ma ya tawakuf alih buat ilikoji sebab atau syarat. Main kedua sebab atau syarat yang tawakuf ianya ma pertama artinya ma yang kedua. Jadi dah kembali kepada surah dia tu wate ke perintah sabah-sabah buat yang berarti kage perintah adapun dalinya naju dalil yang menunjuki kepada wujub sabah-sabah buat nyana ju yang dia kedali untuk wajib ma ya tawakafu alaih. Kayan sudah ada dia. Dalilnya naju yang wajib ma ya tawakafu alaih. Selama wajib buatnya hana dikaitkan dengan ma ya tawakafu alaih. Selama wajib buatnya hana dikaitkan dengan ma ya tawakafu alaih. Jadi keperintahkan semayang hana kepegah menyuna tahara. Maka tunggu semayang wajib. Misalnya keperintahkan haji hana ke menyuna sanggup. Keperintahkan haji. Berarti maya tawakafu alaihi payah puput wajib minta peng untuk jawab haji. Keperintahkan jakut wajib minta peng untuk jakut. Yang mana nak haji? Yang mio yang dia tiga puno. Pada giyu sabah-sabah buat maka giyu waju ngengan maya tawakafu ali. Giyu boya kut, giyu minta peng tu boya kut. Giyu jak waji, giyu minta peng tu jak waji. Giyu semayang, giyu tung semayang, giyu musuci. Tetapi apabila maya tawakafu alaihi wujud, ka dikaitkan wujud dia tiga ji, maka maya tawakafunya hana jadi ahli wajib. Sebab ji jadi kait bagi wajib. Baru wajib menyunaji. Menyuhana ji, buk-buk ji hana wajib, patah ji wajib puna. Baru wajib ja wajib menyo na istita'ah. Menyuhana istita'ah ji hana wajib, patah istita'ah ka wajib. Nyamanan. Jadi menyuka dikaitkan wujud atuh ma ya tawakkafu alaihi wujud, maka ma ya tawakkafu alaihi wujud hana wajib. Kah? Dan keluar dengan mutlak oleh al-muqayyad wujubuhu. Oh, al-mutlak ni hauke. Maka bermula mutlak itu barang yang tidak ada ianya barang itu yang dikaitkan dengan ma yatawakafu alaihi wujudu. Wa in kana muqayyadan bi ghairi, walaupun ada ia itu dikaitkan dengan lainnya. Gebuh kait nah, tapi yang jadi kait kun ma yatawakafu alaihi wujudu, nyen mentang ke mutlak. Jadi mutlak tidak dikaitkan dengan ma yatawakafu alaihi wujud. Walaupun dikaitkan dengan pulain. Jadi kon bekna kait min asli. Yang bekna kait ma yatawakkafu alaihi wujuduh yang bekna. Contoh lagi kun Allah Taala aqimi shalah li duluki syamsi. Pedang olehmu akan sembahyang bagi puang karena duluk matauro, duluk dawal. Ya. Jadi dikaitkan wajib sembahyang dengan zawal matauro. Sedangkan dawalnya kengken ma yatawakafu alaihi wujuduh. Yang ma yatawakafu no gubuk dan doji. Dawal hanaruh. Dawal hanaruh dalam ma yatawakafu. Berarti amar pada hakim salah memang mukayat. Mukayat dengan dulu kisamsi. Tapi dulu kisamsinya kengken ma yatawakafu alaihi. Maka hakim salah mantang hidamong dalam wajib mutlak. Wajib yang hanya dikaitkan dengan ma yatawakafu alaihi wujud. Sebab nak kait tapi kon ma yatawakafu. Kah? Kena Allah Ta'ala kimi salah li duluki syamsi. Maka sesungguh wajibnya semayang itu dikaitkan dengan duluk. Kon dengan wudu' dan hadap kiblat dan semua keduanya. Nah kait, kait dengan duluk. Sedangkan dengan wudu hadap kiblat dan untuk orang itu mana kait? Yang ini hadap kiblat untuk orang. Perkaranya lah wudu. Yang maya tawakafu alaihi wujud. Mana kait matranya? Berarti hakim salah. Walau mukayat, tapi pada hukum mantau mutlak. Karena yang jadi kait ini kan maya tawakafu alaihi wujud. Falau ta'adara, falau ta'adara tarku muharramin. Ya, ini mana tulisannya? Tarku ya, nah. Falau ta'adara tarku muharramin illa bitarki ghairihi minal jaizi kila kama'in kalilin wa ka'afi baulun. Wajaba tarku dalikal ghir li tawakufi tarkil muharramin ladhi huwa wajibun alih. Maka pumaka yaitu menyebut yang la yatimul wajib illa bihi, maka buatnya wajib. Maka jika la udhur tinggai buat haram kecuali dengan tinggai selainnya buat haram daripada buat jaiz. Saya wajib tinggai demikian ghir. You know, tinggai buat haram hukum ji wajib. Han hafid tak tinggai buat haram menyekan dengan tak tinggai pupula ilom na buat yang jaiz lom baru hafid tinggai buat haram. Maka tinggai buat jaiznya pun hukum ji wajib. Ya, karena amal tawakafu punah. Tawakuf tinggai muharram, tinggai buat haram, atuh tinggai buat lain yang sebenarnya jaiz punya. Buat lainnya yang hukum dasar ki jaiz. Tapi han hasi ta tinggai buat haram yang han ada tinggai atranyan, maka tinggai atranyan wajib. Yang kan mentang atra ada tinggai bunuh kan? Yang kada perih ada tinggai bunuh. Maka jika kalau udzur tinggai buat haram kecuali dengan tinggai selainnya buat haram daripada buat jaiz. Gila, naurung pegah contoh ji kamain kalilin wa ka'afihi bolun lagi ia yang did yang jatuh dalamnya oleh inya. Naurung pegah yang contoh mungkin hanaga gerimong. Karena dia mungkin nang kam kam najis mendum ke bura. Yang benar contoh ele. Yang sebenarnya yang hanaga bi istimal inya. Waterer inya dalam ia. Nya hana mungkin tak tinggai istimal ini menyekan tak tinggal istimal ianya memendum. Aku memendum ju tinggal. Wajib tinggal istimal memendum. Kemana? Gila. Gila kamain kalilinya menyekan gila anak. Kah naga keterimongnya sebagai contoh. Matrakanah naga pemasalah li. Karena pun bahasa pilih misal ini. Naga malu dari naurung pegahnya ke contoh. Kajiknya naju ilai ke contoh. Ia yang did erat inya dalamnya. Yang bibut hanya gebi pakai inya. Kan iya. Man ke mana nak tinggal dalam baik pakai inya. Kara lah iya. Mereka nak tinggal iya. Wajib tinggal dengan iya tiga mendung. Man baik tak malu dia buat contohnya. Mainan wajib tinggal iya. Kan masalah nak mungkin tinggal iya. Emang iya kan kamu najis ju. Kan baik malu terkenan. Pokok contoh lain dong. Mana cocoknya. Yang mentah. Yang kecil kila. Nak urut pegah ke contoh jihnya. Nah, ayo ke gantik dalam. Misalnya wajiblah tinggai demikian akhir. Karena tawakuh tinggai buat haram al-ladhi yang dianya wajib. Artinya akhir. Habis tabahat. Nyatanya itu ibu juga contoh cik tu benar cik. Ataupun tasyabuhlah halilah dengan ajnabi. Nisya diharamkan kedua-duanya. Tasyabuh halilah dengan ajnabi. Yang haram kan ajnabi. Yang haram tak sentuh ajnabi. Wate kata syabuh hanamri antara halilah dengan ajnabi yang haram manua. Yang betul contoh kan? Yang betul contoh kan? Negeri dia ni je gila mandal. Nah, orang pegahnya yang contoh ni. Sebab punya ide memang ianya kamu dah naji. Ianya kamu naji. Sehingga ianya kamu wajib puji. Menyo ino halilah dengan Haji Nabi. Waktu ada sabuh. Kerana harumnya ni yaik bahalilah. Harumnya mbak Haji Nabi ni mandal. Man karena hana meri. Kepu harum manua. Untuk menghasilkan linggai buat harum. Adapun tasyabuhlah halilah dengan ajnabi ini saya diharamkan kedua-duanya. Halilah li rajulin bagi seorang. Itu halilah daripada zaujah ataupun amma. Maka bermula tambiar lo dengan demikian halilah itu lebih aula dan lebih umum daripada kenya asal awis talatat mangkuhah. Adapun menjampu mangkuhah dengan ajnabi punya ibarat asal. Jadi punya mangkuhah mesti zaujah mendeng. Ana termasuk amma menyogi ibarat halilah sumul kepada amma. Bi ajnabiyatin dengan ajnabi minhu daripadanya raju. Nisya diharamkan kedua-duanya halilah dan ajnabi. Artinya haram kurbanuhuma alaihi. Haram putau keduanya halilah dan ajnabi di atasnya ragam. Adapun haram ajnabiyah fa'asalatun. Memang hukum asal haram minan. Adapun haram halilah fali'annahu maka karena sesungguhnya pekerjaan tidak diketahuikan tegah daripada ajnabi kecuali dengan kaf daripadanya halilah. Kayan? Jadi yang keduanya yang masalah. Menyaharim ajnabi yang dikaharim diharim masalatan. Tapi harim ke halilah pakai. Harim ke halilah karena hantah kok katanya kata puji'uh buat harim kecuali dengan puji'uh daripada halilah daripada. Kan? Wa kama law talaqa muayyana. Dan dan kama imba menane imbara ekro ucuna pukama wa kama berarti kalau contoh itu sabah no kan dan contoh lom kan dia tu hana gebah ibarat yang menuju ke contoh ai istabahatnya contoh tu naji tapi gebah ibarat kan sebagai contoh kontaan ambil ka ini istabahat tu contoh dia tu putra dia tu saat darah tarku muharamin illa bidarki ghairi wajabah tu contoh yang tak darah ka ini istabahat wa kama agnoyu kan betul kan. Jadi siapa contoh yang kedua? Ini mana? Awis tabahat yang surah lain. Kau contoh. Nyuhu wa kamah. Tamah contoh. Tamah contoh. Lih anak kebukah dalam kupon kan? Angkuah menelek. Kadang anak kebukah. Wa kamah dan contoh sebagaimana barang. Jikalau ditalik ia akan urinang yang muayan daripada dua dera gaujah jih munamisa. Kemudian tuwa ia akan nyasi muayana. Wadah tak talik muayan. Kemudian tuo hana ada turili teh yang kata ada lega. Fa innahuma yahrumani alaihi. Maka sesungguh keduanya dua rozaujah itu haram kedua-duanya ada tehnya siagam lima mara karena ila dia tu karena hantah kok pejiuh daripada yang haram kecuali dengan terpejiuh daripada bandua. Waqat yadharu hal fi hadhihi walati qablah fatarjun halilah wa ghairu mutalaqah ila ma kana ta alaihi min alhilli. Dan kadang-kadang berakhirlah hal pada surah ini. Dahir hal kamri yang teh yang tak dalil dan alati sebelumnya kamri yang teh yang halilah maka kembalilah halilah dan ghairu mutalakah kepada barang yang adalah keduanya di atasnya barang daripada halilah maka hana udhur pada keduanya oleh tinggal ibut hari muadah maka hana semulakan keduanya oleh maqablah. Jadi surah istabahat halilah dengan ajnabi dan istabahat mutallaqah dengan ghairu mutallaqah. Apabila ka bahir hal, kamri teh ajnabi, teh yang halilah, teh mutallaqah, teh yang kan mutallaqah, maka si halilah kembali kepada hukum dasar hanali haram. Si ghairu mutallaqah lagi nanti kembali kepada hukum dasar hanali haram. Jadi hanali udzur tinggal buat haram minan. Tinggal haram muadah. Maka hanya semulakan keduanya oleh ma qablahuma kun ibadah dia falau ta'adara apa hanya boleh di surah yang istabahatnya awis tabahat wa kamalau talaka yang menyuka dahir hal hanya semulai ke dalam surah ta'adara kan maka hanya semul akan keduanya oleh ma qablahuma walau syamalahuma lakana laula ibdal au bika'an liyakuna misala ini lahu. Dan jika lalu disumul ianya maqablah akan keduanya dua buah surah tapi ke disumul tenggunalah yang aula itu bergantung au dengan ka'an ba'awis tabahat supaya adalah kedua-duanya itu contoh baginya maqablah. Jadi contoh-contoh tak antara sebab istabahatnya kon surah lain daripada tangan darah puno. Selama mana ada sabuk. Selama mana ada sabuk harum. Gadah ada sabuk, gadah harum. Berarti sama dengan gadah orang luar tinggal buat harum wadah. Jadi kesimpulan ini, hatranya ada menajah, hatra hati-hati puno. Kecontoh hati-hati puno. Dia baik imbarat dengan oh, imbarat. Mentang dengan kaan. Tak contoh tangan darah. Kaan istabahat. Jadi selama ada sabahat, selama istabahat, maka jih contoh tangan darah. Wati hanali istabahat, jih kondi contoh tangan darah. Ya, menan. Tak mana ni juga? Sudah pukul malam. Kau, hah? Kena ikut urawai kadang. Kena gaya naik barat karena ikut. Aduh, protes. Kau kan? Gần lắm là thêm apa terminal.